Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada al-aslu thalif ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengenalan terhadap nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, setelah beliau menjelaskan bahwa beliau alaihi salatu wassalam Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah menyempurnakan dan menjelaskan perkara agama ini kepada umat ini, Allah Azza wa Jalla menyempurnakan dari langit yang ketujuh bahwa dinul Islam telah sempurna. Dan tibalah saatnya Nabi alaihi salatu wassalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang hal ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, akan meninggalkan dunia ini, dan sesungguhnya mereka, yakni umatmu, juga mereka akan meninggalkan dunia ini. Di sini sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah basyarun mitsluna, seorang manusia biasa seperti kita, yang mana beliau juga pada saatnya ia akan meninggalkan dunia ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk diminta. Barakallahu fikum, dikarenakan beliau adalah manusia biasa seperti kita. Jika beliau adalah Tuhan, jika beliau adalah alaihi salatu wassalam berhak untuk diibadahi, niscaya beliau akan tetap hidup, tidak akan pernah mati, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hayyiyun, akan senantiasa hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, wan nasu idza matu yub'atsu, dan manusia, yakni seluruh manusia, apabila mereka telah meninggal, mereka nanti akan dibangkitkan, yakni dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara keimanan yang wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita percayai dan kita imani. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan seluruh umat manusia apabila mereka telah meninggalkan dunia ini, telah mati, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan, yubayyinu rahimahullahu taala fi hadhihi al-jumlati anna an-nasa idza matu yub'atsun. Allah rahimahullah, yakni Syekh menjelaskan di dalam kalimat ini bahwa seluruh manusia apabila mereka meninggal mati, mereka akan dibangkitkan. Yab'atsuhumullahu 'azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim lil jazaa. Allah membangkitkan mereka 'azza wa jalla dalam keadaan hidup setelah kematian mereka untuk pembalasan. Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jika ia melakukan amalan kebajikan, Allah akan balas mereka dengan kebajikan yang setimpal, dengan balasan kebaikan. Jika mereka melakukan amalan kejelekan, Allah akan balas sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Wahada huwa natijah min irsalir rusul. Dan ini adalah hasil dari diutusnya para rasul. Ay ya'mal al insanu li hadzal yawm yaumal ba'thi wan nusyur. Agar manusia beramal untuk hari ini, yakni hari kebangkitan dan hari berkumpulnya manusia. Al-yawmul ladzi dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi ma yaj'alul qalb yunibu ila Allah 'azza wa jalla wa yakhsha hadzal yawm. Hari ini atau hari tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan keadaannya dan kondisi hari tersebut, yaitu sesuatu yang menjadikan hati ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan takut terhadap hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bagaimana kalian tidak akan merasa takut jika kalian kufur di hari yang menjadikan anak-anak mereka beruban. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Dan langit-langit ketika itu terpecah dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah tunaikan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh di sini berdalil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menjadikan surat Nuh alaihi salam, surat Nuh dan surat Thaha sebagai dalil hari kebangkitan. Bahasanya nanti manusia yang sudah terkubur, manusia yang sudah mati, dia akan dibangkitkan hidup kembali untuk yang kesekian kalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum." Dari tanah kami telah menciptakan kalian. "Wa fiha nu'idukum." Dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dan dari tanah tersebut kami akan keluarkan kalian untuk kesekian kalinya. Wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan untuk kalian dari bumi ini tumbuhan-tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kami akan kembalikan kalian ke dalamnya dan kami akan keluarkan kalian untuk kesekian kalinya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, di antara hikmah adanya hari kebangkitan yang bagi kita manusia ini wajib untuk mengimaninya, wajib untuk mempercayainya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam beriman tentang hari al-ba'ts ini, yang masuk di dalamnya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, masuk di dalamnya adalah beriman tentang adanya yaumil ba'ts, hari bangkitnya manusia setelah kematiannya. Beliau menyatakan wala yakfi annal insana yu'minu bil yaumil akhir, tidak cukup bagi seseorang untuk dia mengimani dan mempercayai adanya hari akhir, termasuk di dalamnya adalah yaumil ba'ats ini. Tidak cukup hanya sekedar percaya, yakin, oh hari akhir nanti itu pasti ada, oh nanti manusia habis setelah meninggalnya dia akan dibangkitkan. Ya. Tidak cukup hanya mengimani, mempercayai adanya hari tersebut dan terjadinya hari tersebut. Nah, balla budda ya'mala liyaumil akhir. Bahkan yang seharusnya baginya ketika mereka beriman atau seorang beriman adanya hari akhir, ia harus beramal untuk bekal hari tersebut. Faya'malu salihati wa yatubu minas sayyiati. Ia beramal saleh dan bertobat dari kejelekan-kejelekan yang diperbuatnya. Wa yasta'iddu li hadzal yaum. Dan ia harus bersiap diri untuk menghadapi hari tersebut. Hadza huwal maqsud. Inilah yang dimaukan dari keimanan terhadap hari akhir. Amma mujarradul iman bil yaumil akhir, adapun hanya sebatas yakin percaya hari akhir saja. Wala yasta'iddu wala ya'malu lahu. Tapi dia tidak bersiap diri, tidak berupaya untuk membekali diri, tidak beramal dengan amalan-amalan saleh, tidak bertobat dari kejelekan-kejelekan yang diperbuatnya. Fa innahu la yasta'iddu min hadzal iman. Maka hakikatnya sesungguhnya ia tidak bersiap diri dari keimanan ini. Wa qiyamus sa'ah wa tauqituhu la ya'lamuhu illallah. Adapun waktu terjadinya hari kiamat, yaumul qiyamah, yakni hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan umat manusia dan mereka berdiri di hadapan Allah, waktunya tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Istagharallahu bi'ilmihi falam yukhbir bihil malaika. Allah merahasiakan pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat dan tidak memberitahukan dan mengabarkan hal ini kepada para malaika. walam yukhbir bihir rusul, tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada para rasul, bal innallaha jalla wa ala akhfa ilmahu anil khalqi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan pengetahuan terjadinya hari kiamat dan hari kebangkitan ini dari seluruh makhluknya. Li'annahu laisa linnasi maslahatun fi ma'rifati mata taqumus sa'ah. Kenapa tidak diberitahukan? Karena tidak ada kebaikan bagi manusia dalam pengetahuan dia kapan terjadinya hari kiamat. Innamal maslahah fil imani biqiyamiha wal isti'dadilaha. Adapun hanyalah kemaslahatan itu adalah mengimaninya dan menjalankan, melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapinya. Hada wal maksud, dan ini yang dimaukan dari keimanan terhadap yaumil qiyamah wa yaumil ba'fi wa ma fiha min hadal yaum au fi hadal yaum. Dan itu diantara tujuan hari kiamat itu ditegakkan, hari kebangkitan itu ya terjadi. Barakallahu fikum, agar manusia bersiap diri untuk apa atau apa saja yang akan ia perbuat untuk menghadapi hari tersebut. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan dalam Thalathatul Usul, wa ba'dal ba'thi, setelah seorang mengimani hari kebangkitan dan ketika terjadi atau telah terjadi kebangkitan manusia atau dibangkitkannya manusia dari kematian mereka, kata Syekh, wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim, dan setelah kebangkitan ini manusia dihisab, dihitung semua amalan-amalannya, baik itu amalan kebajikan maupun amalan kemaksiatan, semua dihitung. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Az-Zalzalah, peristiwa bagaimana yaumil qiyamah terjadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila al-ard, bumi, digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi memuntahkan segala apa yang dikandungnya berupa mayat-mayat, apa saja yang ada terdapat dalam bumi dimuntahkan ketika itu, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, ketika itu umat manusia mengatakan apa yang terjadi ini, ya, mereka belum menyadari bahwasanya ini adalah hari akhir, karena memang ketika hari akhir barakallahu fikum, Allah sisakan di muka bumi ini makhluk-makhluk yang jelek. Barakallahu fikum. Bahwasanya tidaklah hari kiamat itu ditegakkan, melainkan ditegakkan di waktu atau di saat bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang jelek. La taqumus sa'ah nam illa ala syirarir khalq. Tidak akan Allah tegakkan hari kiamat kecuali kepada syiraril khalqi, manusia-manusia yang jelek, ada banyak, jelek akhlaknya, jelek akidahnya, jadi orang-orang kafir. Sehingga sebelum terjadinya hari kiamat, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis di dalam Kitabul Iman, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin. Nah, tidaklah orang yang memiliki iman walaupun kecil iman mereka, melainkan ketika ia menghirup angin tersebut, ia akan meninggal. Ya. Sehingga tersisalah yang ada di muka bumi itu adalah syirarul khalq. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Hari kiamat itu tidak akan tegak selama di muka bumi ini disebut Allah Allah. Nah, ikhwani fid din azzani Allah iyyakum, setelah kebangkitan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, setelah umat manusia menyatakan ya malaha wa qala al insanu malaha, apa yang terjadi ini, apa lanjutannya Mutawid? Bagus. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Kemudian Allah menyatakan apa? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ketika itu umat manusia berbondong-bondong, ashtatan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun amalan kebaikan itu kecil, khairan yara, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan kejelekan walaupun amalan kejelekan itu mungkin dianggapnya kecil, ia akan melihatnya. Nah, seluruh ucapan-ucapan pun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan, baik itu ucapan yang baik ataupun ucapan yang jelek atau sekedar ucapan mubah, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan manusia muhasabun, dihisab. Tentunya innallaha sari'ul hisab, Allah sangat cepat hisabnya. Wa majziyuna bi'amalihim, mereka dibalas amalan-amalan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-31, yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Nah, yakni mereka dibalas, yakni orang-orang yang asa'u bima 'amilu, sebagai pembalasan orang-orang yang telah melakukan kejelekan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang telah melakukan kebaikan dengan kebaikan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan di sini maksud dari ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim, yakni annan nasa ba'dal ba'thi yujazuna wa yuhasabuna ala a'malihim, yakni bahwasannya manusia setelah kebangkitan mereka dibalas dan juga dihisab, dihitung atas amalan-amalan mereka. In khairan fa khair, jika amalannya baik maka dia dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarr, jika amalannya jelek maka akan dibalas dengan kejelekan. Dalam hal ini dalil tentang mizan. Di sini ada bukti bahwa mizan itu ada. Nah, ditimbang amalan-amalannya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan mithqala dzarrah, walaupun kecil kebajikan itu, ia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan, walaupun kecil kejelekan itu, dia akan melihat. Dalam hal ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan atau menganggap sepele amalan kecil. Dia akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa nadu'ul mawazin al-qisth liyaumil qiyamah. Allah menyatakan, kami akan meletakkan mawazin, timbangan-timbangan, al-qisth yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat itu, fala tudlamu nafsun syai'ah, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Semua diperlakukan dengan adil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun andai kata mereka berbuat amalan kecil sekalipun, ataina biha, kami akan mendatangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, cukuplah jaminan hisab mereka adalah kami. Nah, wa qala ta'ala man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihha. Barang siapa yang mengamalkan kebajikan, maka baginya adalah 10 kebajikan yang semisalnya. Wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yublamun. Dan barang siapa yang mendatangkan kejelekan, fala yujza, tidak akan dibalas melainkan dengan kejelekan semisalnya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Di sini ada juga dalil bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ul fadli wal karam. Allah sangat maha luas keutamaannya dan kebijaksanaannya. Bagaimana tidak, seorang menjalankan amalan kebajikan, Allah hitung sebagai 10 kebajikan. Tapi tidak dengan kejelekan. Ketika manusia mengamalkan kejelekan, dia dibalas semisal kejelekan yang dilakukan. Artinya, dia mengamalkan atau dia melakukan kejelekan satu, Allah hitung sebagai satu kejelekan. Ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan, setelah seorang wajib beriman tentang yaumil ba'thi, Asy-Syaikh juga menyebutkan wa man kadzdzaba bil ba'thi kafar. Perkara yang tidak boleh main-main bagi seorang muslim mukmin adalah barang siapa, kata Syekh, kadzdzaba bil ba'thi, mendustakan hari kebangkitan tersebut, kafar, dia sebagai seorang yang kafir. Ya. Barang siapa seorang yang hanya meyakini bahwa kehidupan ini hanya cukup di dunia, tidak ada kehidupan yang berikutnya, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir, keluar dari bingkai keislaman. Dalilnya adalah wad dalilu qauluhu ta'ala za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Di sini disebutkan ya dengan ungkapan kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang kafir itu mengakui dan meyakini, menyangka, alla yub'atsu, bahwa dia tidak akan dibangkitkan, atau mereka tidak akan dibangkitkan. Ada kata-kata lan di sini, tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah, bala wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Niscaya benar-benar kalian akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna, disebutkan di sini dengan bentuk penegasan, la dengan nun taukid, kemudian benar-benar dan sungguh kalian akan di kabarkan apa yang telah kalian perbuat. Jadi tidak hanya dibangkitkan saja, melainkan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan beritakan, akan tampakkan semua yang telah mereka perbuat dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wadzalika 'alallahi yasir. Upaya untuk membangkitkan manusia, kemudian memberitakan apa yang mereka perbuat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, proses itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yasir, perkara yang sangat ringan, tidak sulit bagi Allah azza wa jalla. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam ayat ini sebagai vonis, siapa saja yang mengingkari al-ba'ats, mengingkari hari kebangkitan, dari kalangan para komunis, ateis, tidak yakin adanya Allah subhanahu wa ta'ala, adanya Tuhan. Nah, dan mereka yang tidak yakin bahwa kehidupan itu juga ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka ia divonis sebagai seorang yang kafir. Nah, bagaimana bantahan kepada mereka yang mereka mendustakan yaumul ba'ats? Ya, berbagai alasan yang mereka tujukan untuk mendustakan yaumul ba'ats. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan pengajaran kepada kita. Di antara hal-hal yang membuktikan adanya hari kebangkitan, beliau menyatakan, amma iqna'u ha'ula'il munkirina fabima ya'ti. Adapun membungkam, mendiamkan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan ini, poin-poinnya adalah yang pertama, anna amral ba'thi tawatar bihin naqlu 'anil anbiya'i wal mursalin fil kutubil ilahiyah wasyara'is samawiyah wa talaqathu umamuhum bil qabul. Yang pertama, bahwa perkara kebangkitan manusia setelah kematiannya telah mutawatir riwayatnya, banyak diriwayatkan dengan nas-nas dari para nabi dan para rasul dalam kitab-kitab ilahiyah dan syariat-syariat samawiyah. Ya, para rasul yang diutus terdahulu, jika orang-orang kafir minal yahudi wan nasara masih mendustakan perkara al-ba'ats ini, berarti mereka telah kafir. Nah, karena para nabi dan para rasul dahulu menjelaskan masalah ini, dan umat juga sepakat menerima. Nah, riwayat-riwayat tersebut. Yang kedua, anna amral ba'tsi qad syahidal 'aql bi imkanihi. Wadhalika min wujuh, bahwasanya perkara kebangkitan ini telah disaksikan, dibuktikan dengan akal sehat. Di antaranya, yang pertama, sekarang seorang dituntun setelah secara nas disebutkan, ya, secara nas disebutkan bahwasanya di dalam kitab-kitab samawiyah dijelaskan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kemudian dituntun secara akal sehat. Nah, dalil akli, tapi akalnya yang sehat. Nah, yang pertama, kullu ahadin la yungkir ayyakuna makhluqan ba'dal adam. setiap orang dia tidak akan mengingkari bahwa dia adalah seorang makhluk setelah tidak ada. Ya. Bahasanya kita ini semua asalnya tidak ada, kemudian terlahir. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun, bahwasanya ia ada setelah sebelumnya tidak ada. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da an lam yakun qadirun ala i'adatihi bil ula. Nah, dan yang telah menciptakannya dan menjadikan sesuatu itu ada setelah sebelumnya itu tidak ada, maka pastinya ia akan bisa mengembalikannya. Nah, seperti sedia kala. Dan akal ini, akal sehat ini dibuktikan dengan nas. Allah menyatakan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengawali penciptaannya. Tidak ada selain Allah yang mendahului pengawalan penciptaan seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk makhluk ini. Allah lah yang mengawali penciptaannya. Wa huwa ahwanu alaih. Dan ini adalah perkara yang sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang kedua, kullu ahadin, setiap orang, la yungkir azamata khalqis samawati wal ard, tidak akan mengingkari kebesaran dan keagungan penciptaan langit dan bumi. Ya, langit yang 7 lapis, bumi juga yang 7 lapis. Setiap orang, baik itu musliman atau kafir atau musyrikan, mereka tidak akan mengingkari bahwasanya langit dan bumi adalah makhluk yang sangat besar, penciptaan yang sangat agung. Likibarihima wa badi'u san'ihima, dikarenakan besarnya penciptaan itu dan yang mengawali penciptaan tersebut. Falladhi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil ula. Dan tentunya yang menciptakan langit dan bumi pastinya ia akan mampu mengembalikan penciptaan manusia, mengembalikan mereka seperti sedia kala. Lebih ringan, ya. Sekelas langit dan bumi saja mudah bagi Allah, apalagi hanya sebatas manusia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Nah, penciptaan langit-langit, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar keagungannya dibandingkan penciptaan manusia. Barakallahu fikum. Dan banyak hadisnya, dalilnya, atau bisa baca lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kullu bi basarin yushahadul arda au yushahidul arda mujdabata maytatan nabat. Setiap yang memiliki penglihatan, dia akan menyaksikan bumi dalam keadaan gersang dan tandus dari tumbuhan-tumbuhan. Ya. Faida nazal al mafar alaiha aqsabat wa hayyun nabatuha ba'dal maut. Ketika bumi gersang dan tandus, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, seketika itu bumi yang tandus tadi kembali subur. Ya, tanaman-tanamannya juga hidup setelah matinya. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha, zat yang mampu menghidupkan bumi yang tandus tadi, ya, Setelah kematiannya, setelah gersang, kemudian Allah kirimkan hujan lalu tumbuh. Yang mati-mati tadi kemudian kembali tumbuh, tentunya. Qadirun ala ihya'il mauta wa ba'dih. Tentunya Allah Azza wa Jalla sangat mampu untuk menghidupkan yang mati, nah, dan membangkitkan mereka. Ya, ini manusia maksudnya. Sangat mudah. Barakallahu fiikum. Kemudian yang poin yang ketiga. Anna amrul ba'dhi qad syahidal hayy. Anna amrul ba'dhi qad syahidal hissu wal waqi'u bi imkani fi ma akhbarana Allah ta'ala bihi min waqa'i' ihya'il mauta. Bahwasanya perkara kebangkitan ini telah disaksikan indra dan realita terjadinya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kehidupan-kehidupan yang mati. Barakallahu fikum. Yang keempat, annal hikmah taqtadi al-ba'tsa ba'dal maut litujaza kullu nafsin bima kasabat. Ini seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwasanya hikmah mengharuskan dibangkitkan lagi apa yang telah mati, yakni untuk dibalas setiap hamba, setiap jiwa dari apa yang telah diperbuatnya. Dan inilah hakikat kehidupan ini. Adanya kehidupan dan kematian tidak hanya perkara yang sia-sia. Walaula dzalika lakana khalqun nasi abasan la qimata lahu. Nah, kalau bukan karena hal demikian, kalau bukan karena dibangkitkan manusia yang sudah mati kemudian hidup kembali untuk dibalas apa yang telah mereka perbuat, lakana khalqun nas, maka jadilah penciptaan manusia abatan, sia-sia belaka. La qimatalah, tidak ada harganya sama sekali. Kalau hanya sebatas manusia disuruh hidup kemudian mati selesai, maka tentunya kehidupan ini tidak ada nilainya. Hanya sebatas hidup, cari makan, ya, sudah makan, tidur lagi, nanti besok cari makan lagi, tidur lagi, cari makan lagi, kemudian sambil menunggu waktu meninggalnya. Setelah meninggal selesai. Maka ini bukan kehidupan. Bukan kehidupan yang memiliki tujuan kalau yang demikian. Taubahnya dengan hewan dan binatang. Nah, sehingga mereka-mereka yang hanya barakallahu fikum, pandangan ke depannya hanya sebatas kehidupan dunia. Hanya sebatas bagaimana hidup enak. Ya, makan, tidur, enak, terpenuhi kebutuhannya. Tak ubahnya dengan perilaku hewan dan binatang. Tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki visi dan misi yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira dan menyangka bahwasanya kalian diciptakan sia-sia belaka, tanpa ada sebuah tujuan, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ada tujuannya, ya. Sehingga kalau kita ingin menjadikan anak kita jadi orang, jangan cukup orang saja, orang yang soleh. Nah, itu sudah jadi orang. Nah, sebelumnya jadi apa? Jadikan orang yang soleh, karena disitulah tujuan dari kehidupan ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu tadi, poin-poin tadi adalah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk membungkam mereka yang menyatakan bahwasannya kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Yaitu mereka-mereka yang pada asalnya itu putus asa dari kehidupan akhirat. Putus asa mereka itu. Barakallahu fikum. Sehingga mempengaruhi orang yang lainnya hanya sebatas barakallahu fikum, mencari kehidupan yang nyata, apa yang dia hadapi sekarang ini. Tidak ada upaya pembekalan di hari akhir. Dan tentunya seorang yang harus mempersiapkan dirinya, yang namanya persiapan butuh modal. Modalnya yaitu ilmu. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai bekal. Ya. Butuh ilmu. Nah, ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum, banyak manusia menganggap bahwa seorang yang tidak memiliki harta, dia tidak akan bisa menghidupi dia di dunia dan juga tidak bisa menjadikan bekal nanti di akhirat. Akhirnya ia terpacu untuk terus mencari dunia, dunia, dunia, lupa dia untuk membekali dirinya dengan ilmu. Padahal banyak amalan-amalan selain amalan maliyah yang sifatnya menggunakan harta, itu amalan-amalan itu ternilai sebagaimana seorang yang menggunakan amalan hartanya. Nah, kita ingat masih bagaimana para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kami dari kalangan orang-orang yang berharta, mereka telah mendahului kami dalam meraih pahala-pahala yang besar dengan harta-harta mereka. Nah, mereka iri kepada para sahabat memiliki harta. Kenapa mereka tidak sanggup? Kenapa mereka tidak bisa menyamai amalan-amalan mereka yang memiliki harta? Nabi SAW tentunya ala rahmatihi, dengan kasih sayangnya, menyatakan, awala taj'alullaha lakum bima tasaddaquna bih, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian sebuah amalan yang kalian bisa jadikan sebagai sedekah? Qala tusabbihuna, nam wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Tasbih, takbir, tahmid dan tahlil ketika diucapkan ya oleh seorang itu pun juga ternilai sebagai sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah, seorang yang mengajak seorang berbuat kebajikan juga sendirian ternilai sebagai sedekah. Wal amri wan nahyi 'anil munkari sedekah, mencegah dari kejelekan ternilai sedekah. Wa fi kulli bud'i ahadikum sedekah, bahkan pergaulanmu terhadap istri kamu itu pun juga ternilai sedekah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, pembekalan yang seperti ini adalah pembekalan ilmiah. Tidak bisa seorang tanpa belajar kemudian ia ingin membekali dirinya listi'dadi yaumil qiyamah aw listi'dadi yaumil ba'ts, untuk mempersiapkan diri hari kebangkitannya. Maka perlu kita untuk mengoreksi dan mengevaluasi diri kita dengan kita belajar menuntut ilmu, membaca ayat-ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah itu dengan penjelasan-penjelasan para ulama, bukan penjelasan-penjelasan dari logika akal kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menjelaskan bahwasanya kafirnya seorang yang berbuat atau yang mendustakan hari kebangkitan, beliau menyatakan wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirina wa mundzirin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh utusan-utusannya yakni para rasul sebagai mubasysyirin. Ada dua tujuannya para rasul ini. Mubasysyirin, memberitakan atau memberi berita gembira. Ya, berita gembira itu siapa yang beramal dengan ini Allah akan masukkan ke dalam jannah, siapa yang beramal kebajikan ini Allah akan lipat gandakan, siapa yang mengamalkan ini Allah akan tolong mereka, itu kabar gembira. Wa mundzirin, yang kedua adalah al-indzar, memperingatkan umat ini dari perkara-perkara yang akan mencelakakan dirinya. Ya. Sehingga tugas para rasul tidak hanya menyampaikan kebajikan-kebajikan saja, tapi juga tahdir, memperingatkan umat ini dari perkara kejelekan. Ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum, wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin, utusan-utusan Allah sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan pemberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada bagi manusia tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala satu hujjah pun setelah diutusnya para utusan Allah tersebut. Nah, semua telah Allah tunaikan. Ya. Jalan kebajikan telah dijelaskan oleh para rasul tadi. Jalan kejelekan pun juga ditegaskan oleh para rasul. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan perkara-perkara yang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, tahdir, peringatan keras kepada umat ini untuk menghindarkan diri dari berbagai macam bentuk perbuatan yang tercela, Nabi tidak main-main. Ya. Disebutkan bahwasannya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan ketika Nabi berkhutbah ka'annahu mundhiru jaish, sebagaimana dia seperti seorang yang akan memimpin pasukan tempur. Yang namanya pasukan tempur, kalau sudah bertempur itu kan orang sudah berkecamuk, membutuhkan suara yang lantang, wajah yang kemudian tidak main-main. Nah, keras, menjerit Nabi. Nah, mata merah. Demikian memperingatkan umat dari kejelekan. Bukan peringat umat itu dengan awal sudah tahu kejelekan, diperingatkan dengan lemah lembut. Ya. Umat mau jatuh, tentunya peringatannya juga harus keras. Barakallahu fikum. Ditarik dengan kencang. Nah, ada saatnya. Mana harus dilembutin, mana harus dikeras. Itu semuanya tergantung dengan keadaannya. Sehingga tidak cukup bagi kita untuk menjelaskan di momen yang singkat ini bagaimana al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi menyatakan marifqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u fi syai'in illa syana, tidaklah arif ketika ada pada sebuah perkara dia akan menghiasinya, dan tidaklah arifku itu dicabut melainkan ia akan menjadikan perkara itu jelek. Nah, arifku disebutkan di sini para ulama disesuaikan dengan keadaan orang yang menjalankan atau melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.